Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah wa talabah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatannya, dan salah satu kenikmatan tersebut, kenikmatan yang sangat besar yang hendaknya senantiasa untuk kita mengingat dan mensyukurinya, adalah nikmat iman, nikmat Islam, ya, ni'matu sunnah wa ni'mah tolabul ilm, kenikmatan kita bisa bertolabul ilm, menuntut ilmu, mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana ini merupakan salah satu tanda bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala ya memudahkan langkah hambanya untuk menuju al-jannah, untuk menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan langkahnya menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk banyak-banyak bersyukur dan menjaga kenikmatan ini. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita bersemangat menuntut ilmu, bersemangat belajar. Ya. Nah, dan yang paling terpenting adalah ikhlasun niyah. Mengikhlaskan niat, memperbaiki niat-niat kita. Bersemangat ya untuk mengambil faedah, istizadah ya. Untuk mencari tambahan ilmu dan senantiasa meminta kepada Allah tambahan ilmu. Demikian pula meminta kepada Allah taufik untuk kita bisa mengamalkan ilmu yang ada pada diri kita, yang telah kita pelajari. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada kita untuk bisa mengamalkannya, ya, karena ilmu itu bukan hanya maklumat, bukan hanya sesuatu yang diketahui kemudian sudah selesai. Tapi ilmu ya yahtifu lil amal. Ilmu itu memanggil untuk beramal, untuk diamalkan. Ya. Maka kita bersemangat, berusaha untuk mengamalkan ilmu. Nah, yang telah kita pelajari. Apakah itu ilmu akidah? Ya, ibadah kita, akhlak kita, kemudian adab kita, hendaknya senantiasa kita berjalan di atas ilmu, ya, karena tentunya kita sudah melewati ya, bagaimana ancaman bagi orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya, ya, orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Kalau kita berusaha untuk mengamalkan ilmu, maka tidak ada masyakil, tidak ada muskilah-muskilah, ya, tidak ada permasalahan-permasalahan ya di tengah-tengah kita. Kalau kita semua berusaha untuk mengamalkan ilmu, ya, tapi kalau kita adalah orang yang sangat mudah untuk melupakan ilmu, ya, mudah lupa dengan ilmu, atau bukan lupa, melupakan ilmu, ya, maka ini akan menjadi musibah dan bencana bagi diri kita dan bagi lingkungan kita dan orang-orang di sekitar kita. Waliyadzubillah. Ya. Nah, sehingga kita berusaha. Nah, kitab yang kita pelajari ini, kitab Raudhatul Uqala, ya. Isinya adalah terkait akhlak, adab, ya, yang sangat bagus, yang sangat indah, ya, jalan hidup bagi seorang muslim. Nah, ini kita pelajari adab-adab yang disebutkan oleh beliau, yang disebutkan oleh al-imam Ibnu Hibban rahimahullah. Ini untuk mengajari kita, untuk mendidik kita supaya menjadi manusia yang bermanfaat, menjadi manusia yang berguna, ya. Nah, baik, maka hendaknya kita senantiasa memohon kepada Allah taufik untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari, ya. Baik, kita melanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab Raudhatul Uqala wa Nuzhatul Fudhala karya al-imamul hafidh Abu Hatim Ibn Hibban Al-Busti rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada ucapan beliau, ya, yaitu beliau mengatakan al-wajibu 'alal 'aqil alla yatluba minal 'ilmi illa afdalah. Dan wajib bagi orang yang berakal untuk tidak menuntut ilmu, tidak mencari ilmu kecuali yang paling afdolnya, yang paling penting, itu yang dipelajari, ya. Nah, wal aham fal aham, yang terpenting kemudian yang terpenting berikutnya, bertahap. Nah, li'anna ziyada minal ilmi asaru indal aqil minal zikri bil ilm, karena menambah ilmu, ya, itu lebih didahulukan, lebih dipentingkan bagi orang yang berakal daripada mengingat ilmu. Ya. Wal ilmu zainun fir raha. Dan ilmu merupakan hiasan ketika kondisi lapang, kondisi senang. Ya. Maka ilmu itu perhiasan. Nah, wa manjatun fi syiddah, dan merupakan, ya, keberuntungan, ya, ataupun keselamatan ketika kondisi sulit, ketika terjadi musibah, ketika terjadi fitnah, ya, ketika terjadi kekacauan, maka ilmu merupakan manjat, merupakan penyelamat ketika kita menghadapi kondisi-kondisi seperti ini. Ketika fitnah, ya, kita tidak mudah terseret dengan fitnah yang ada. Nah, dengan apa? Dengan ilmu. Wa man ta'allama izdad kama anna man haluma sad. Barang siapa yang mempelajari ilmu akan bertambah ilmunya. Sebagaimana, ya, barang siapa yang memiliki sikap hilm, memiliki sikap kehati-hatian, telah kita jelaskan makna hilm itu sikap hati-hati, ya, sebelum bertindak, ya, sebelum melakukan atau sebelum mengucapkan sesuatu, sebelum bersikap, sebelum bertindak, dia mempertimbangkan, dia berpikir, ini sikap hilm, ya, kehati-hatian. Nah, ya, maka kata beliau, kama anna man haluma sad, sebagaimana bahwa seseorang yang bersikap hilm dia akan menjadi sad, maksudnya akan menjadi sayyid, akan menjadi yang terdepan, pemuka di tengah-tengah kaumnya. Ya, akan menjadi mulia, orang yang mulia di tengah-tengah manusia. Ini orang yang hilem, tidak terburu-buru memutuskan sesuatu, mengucapkan sesuatu, memvonis sesuatu. Ya. Nah. Kemudian kata beliau, wa fadlul ilmi fi ghairi khairin muhlikah atau mahlakah. Nah, kelebihan ilmu pada selain kebaikan itu kebinasaan. Kama anna kasratal adab fi ghairi ridwanillah mubithah. Sebagaimana pula bahwa kebanyakan adab, telah kita sebutkan adab ini biasanya syair-syair ya, ataupun terkait pemikiran-pemikiran, ini adab. Ya, dikenal orang-orang yang ahli syair atau orang-orang yang pemikir, ya, apa istilahnya ya, para pemikir itu dikenal dengan muaddib, ya. Taib. Maka kata beliau, sebagaimana kebanyakan adab selain yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala itu mubiqah, kebinasaan. Nah. Wal 'aqilu la yas'a fi fununihi illa bima huwa ajda 'alaihi naf'an fid daraini ma'an. Orang yang berakal tidak berusaha, ya, di dalam cabang-cabang ilmunya, di dalam fununnya, ini cabang-cabang ilmu, ya, kecuali dengan apa yang lebih didapatkan, ya, yang lebih tampak manfaatnya, fidaraini ma'an, di dua negeri. Nah, baik itu di dunia maupun di akhirat. Ini ya, orang yang berakal tentunya dia akan mengambil ilmu, akan mencari ilmu yang itu manfaatnya terlihat baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kemudian kita beliau, wa idza ruziqa minhul hawa la yabkhal bil ifadah. Nah, dan apabila seseorang diberikan rezeki darinya, ya, bagian ini al-hawl nasib, ya, bagian dari ilmu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, perolehan ilmu, kata beliau, la ya bakhal bil ifadah, janganlah bakhil untuk memberi faedah. Nah, jadi jangan pelit dengan ilmu, jangan bakhil terhadap ilmu, ya. Nah, karena orang yang bakhil terhadap ilmu, ilmunya bukan malah bertambah, ya. Nah, bukan malah bertambah, malah berkurang. Justru untuk bertambah ilmu bagi seseorang adalah apa? Dengan memberikan faedah, dengan mengajarkannya bertambah ilmunya, bertambah kokoh keilmuannya. Ini pentingnya kita memberikan faedah, pentingnya kita mengajar, ya, mengajarkan ilmu yang kita miliki. Nah, jadi ketika kita diminta, ketika kita sudah memiliki ilmu, ya, kemudian kita diminta ta'awun untuk membantu mengajar sesuai dengan kemampuan tentu, ya, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, ya, bukan sesuatu yang di luar kapasitas kita, sesuai dengan kapasitas kita. Kita mampu ngajar Iqra misalnya, kita mampu ngajar bahasa Arab, ya. Jangan bakhil, jangan enggak bisa. Anda sibuk misalnya. Ya. Banyak kerjaan. Hai ini. Ilmunya akan hilang, tidak bertambah. Li'anna awwala barakatil ilmil ifadah. Karena awal keberkahan ilmu adalah memberikan faedah. Ya. Awal keberkahan ilmu itu memberikan faedah. Nah, jadi saling berbagi faedah. Wa ma raaitu ahadan qattu bakhila bil ilmi illa lam yuntafa bi ilmi atau lam yantafi bi ilmi. Kata beliau rahimahullah, dan tidaklah aku melihat ya seseorang sama sekali yang bakhil dengan ilmunya kecuali dia tidak bisa mengambil manfaat dengan ilmunya. Yani orang yang bakhil terhadap ilmu, dia adalah orang yang tidak bisa mengambil manfaat dari ilmunya. Nah, kemudian beliau membuat permisalan-permisalan. Wa kama la yuntafa'u bil ma'is sakin tahtal ardi malam yanbu'. Sebagaimana ya, tidak bermanfaat air yang diam ya, air yang diam di dalam permukaan bumi di dalam bumi ya, malam yanbu', selama air tersebut tidak memancar. Nah, air di dalam permukaan bumi di dalam bumi, dalam tanah ya. Air dalam tanah. Bagaimana kita bisa memanfaatkannya? Ya dengan digali. Dibor atau yang semisalnya supaya airnya keluar, mata airnya keluar. Nah, ini kalau tidak ya dia tetap ya, sakin tahtal ard. Dia tetap diam di dalam bumi. Nah, ini tidak bisa memberikan manfaat. Wala bidzahabil ahmar ma lam yustakhraj min ma'dani. Sebagaimana pula emas merah ya. Emas merah yang tidak keluar dari logamnya. Ya, emas merah yang tidak dikeluarkan dari logamnya. Nah, tidak bisa diambil manfaatnya. Wala bil lu'lu'i annafis ma lam yakhruj min bahri. Sebagaimana pula tidak bisa bermanfaat ya, mutiara yang berharga, mutiara yang mahal yang tidak keluar dari laut. Ya, tidak dikeluarkan dari laut. Nah, kadzalika la yuntafa'u bil ilmi madama maknunan la yunshar wa la yufad. Sebagaimana pula kata beliau, tidak bisa diambil manfaat ilmu selama ilmu tersebut maknunan, yaitu masturan, ilmunya tertutup. Ilmunya tertutup, ditutupi. Ya. Tidak disebarkan. Nah, la yunshar wa la yufad. Tidak disebarkan dan tidak diberikan faedah. Nah, tidak bermanfaat. Sementara kita ya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari ilmu la yuntafa'u bih. Ya kan? Nah, di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, berdoa dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabulaha. La yustajabulah. Atau la yustajabulaha. Di antara doa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, doa ini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat atau tidak bisa diambil manfaatnya. Ini kebinasaan ya, kerugian ilmu yang tidak bermanfaat atau tidak bisa diambil manfaatnya. Ya. Tidak bisa ilmu itu tidak bermanfaat bagi diri sendiri tapi bermanfaat bagi orang ada. Ya. Nah. Kemudian wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk. Ini juga kita dianjurkan untuk berlindung min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk. Ibadah tidak khusyuk ya kan, terutama sholat. Sholatnya tidak khusyuk. Ya, sementara kekhusyuan merupakan ruhnya sholat. Nah, jadi kalau sholat tidak khusyuk seperti tubuh yang tidak punya ruh. ya, berlindung pada Allah dari hati yang tidak khusyuk. Karena ibadah yang dilakukan dengan tidak khusyuk, maka manfaat ibadah tersebut tidak bisa dirasakan. Walaupun mungkin dia melakukan ibadah tersebut ala wajihin syar'i, beribadahnya sesuai dengan syariat. Sholat sudah benar sholatnya, rukun-rukunnya, ya, wajib-wajibnya, sunah-sunahnya dikerjakan. Tapi apa? Tidak khusyuk. Nah ini. Sehingga apa? Sholatnya tidak memiliki asar, tidak memiliki pengaruh dalam kehidupannya. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat itu ya mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini. Sehingga orang yang sholat tapi masih banyak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, ya berarti ada yang salah, ada yang kurang dari sholatnya. Kita tidak mengatakan sholatnya percuma, tidak. Ya, kita tidak mengatakan berarti nggak perlu sholat, tidak. Ya sholat tetap wajib. Nah, tapi pengaruh sholatnya itu tidak bisa dirasakan. Sehingga banyak kita lihat, ya, atau bahkan kita, ya kan? Nah, sholat tapi masih mudah terjatuh ke dalam kemaksiatan-kemaksiatan, ya, penyimpangan-penyimpangan, waliyadzubillah. Ini harus kita koreksi kualitas ibadah kita, kualitas sholat kita. Maka kita berlindung min qalbin la yakhsha wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Ini juga kita berlindung, ya, dari doa yang tidak dikabulkan. Berdoa, berdoa, berdoa tapi tidak dikabulkan. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya. Rob kalian berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, aku akan kabulkan doa kalian. Itu sudah kepastian, orang berdoa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Ya. Nah, ketika doa itu tidak dikabulkan, berarti ada sesuatu. Ya, yang menghalangi antara doanya dengan pengabulan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, mungkin dia doa, berdoa dengan apa? Dengan lalai, ya, hatinya lalai, mulutnya berdoa komat kami, tapi pikirannya enggak, tidak fokus, tidak khusyuk, ya kan? Nah, doa, atau doanya dibikin mainan, banyak doa-doa di tengah-tengah kita, ya kan? Nah, doa, ucapan salam doa, assalamualaikum doa, doa keselamatan, barakallahu fik doa keberkahan, ya kan, jazakallahu khairan doa, semuanya doa. Nah, tapi ketika kita ucapkan hanya sekedar apa, ucapan lisan tanpa ada apa istilahnya gerakan dari hati, ya, maka itu hanya sekedar apa ya, sesuatu yang zahir saja, ya. Nah, jadi doa harus disertai kekhusyuan. Ya, doa ketika kita doakan saudara kita, ya, kita ucapkan jazakallahu khairan, ya, betul-betul sesuatu yang muncul dari hati kita. Ya. Apalagi sekarang, ya, di zaman sekarang yang serba canggih, serba digital, ya kan? Nah, jadi doanya doa online, ya kan? Nah, ya, doa online. Gimana doa online? Ini hanya istilah ini aja, ya. Hanya istilah, ya Allah alam, ya. Apakah ada istilah-istilah seperti ini, doa online? Ya, tapi ya kita melihat, ya kan, di masa-masa sekarang, masya Allah, doa online, doa melalui media-media sosial, ya kan. Doa gambar tangan, ucapan doa di situ, ya kan. Nah, apakah itu dari hati? Ya, itu kembali ke diri kita masing-masing. Apalagi doa langsung brek, stiker muncul, ya kan? Nah, stiker. Doanya langsung stiker. Nah, ketika kita memunculkan stiker itu, Nah, itu hendaknya ya harus timbul dari hati kita gitu ya. Beda ya doa menulis stiker dengan doa kita nulis ya. Kalau kita nulis misalnya jawab salam atau apa, langsung ya kan, langsung ya seperti kita ngomong gitu. Kalau stiker ya wallah alam ya. Yang ini tidak mengatakan enggak boleh doa pakai stiker, jawab salam pakai stiker ya. Nah, belum wallah alam belum mendapatkan fatwa-fatwa para ulama sehingga ya kita biasa melakukan itu. Ya, tapi hendaknya yang kita perhatikan adalah ya benar-benar ketika kita mendoakan saudara kita ya, itu muncul dari hati kita. Ya. Walaupun dengan stiker sekalipun ya, kalau itu kita munculkan dari dalam hati kita, insyaallah itu akan menjadi doa. Nah, ya. Sehingga ini kembali ke pembahasan kita, bahwasanya ilmu harus disebarkan ya. Nah, harus dibagi, berbagi faedah. Baik. Kemudian beliau membawakan dengan sanadnya ucapan Al-Imam Abdullah Ibnul Mubarak rahimahullah. Ya. Abdullah Ibnul Mubarak rahimahullah. Beliau mengatakan, "Man bakhila bil hadis yubtala bi ihdas salat." Barang siapa yang bakhil terhadap hadis, yubtala bi ihdas salat, akan diberi musibah dengan tiga perkara. Dia akan diberi musibah dengan tiga perkara. Nah, yang pertama, imma an yamuta fayadhhab ilmu. Nah, bisa jadi dia mati, ilmunya hilang. Ya kan? Dia meninggal, ilmunya hilang. Tidak diwariskan, tidak ada kelanjutannya ini. Sementara salah satu amalan yang terus mengalir bagi seseorang ketika dia mati itu ada tiga. Nah, ini anak tanya ini santri. Nabil Lidah Tafid. Kalau seorang meninggal ada tiga amalan yang terus mengalir, apa aja itu? Pernah dengar hadisnya tuh? Idza matal insan inqata'a anhu amaluh, apabila manusia mati terputus amalannya kecuali tiga, apa aja? Nah, insyaallah di sini sering ya, sering kita dengar. Nah, siapa? Hafid tahu, Hafid. Hah? Ah, siapa yang jawab? Hah? Apa? Yang pertama, ha, jawab. Apa? Yang pertama? Apa? Sedekah jariah. Yang kedua? Doa anak soleh. Yang ketiga? Ilmu yang bermanfaat. Ya? Nah, cukup. Baik, ya. Tiga perkara dari amalan yang terus mengalir sampai ketika manusia meninggal ya. Yang pertama sedekah jariah, sedekah yang terus mengalir, wakaf, harta-harta wakaf ya, yang terus dimanfaatkan seperti nyumbang masjid, terus digunakan oleh kaum muslimin, nyumbang mushaf, menyumbang kitab, yang terus dimanfaatkan terus. Nah, ini terus mengalir pahalanya sampai meninggal. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ini poinnya, ilmu yang bermanfaat. Nah, kalau kita tidak menyebarkan ilmu ya, maka ilmunya kita mati ya, ilmunya juga hilang, tidak ada yang mewarisi dan kita rugi tentunya ya. Nah, ini kata beliau, imma an yamut fayadhhab ilmu, bisa jadi dia mati dan ilmunya hilang, tidak ada penerusnya ya, tidak ada regenerasinya. Yang kedua, au yansa, atau dia lupa. Nah, ini juga lupa. Kita kalau ilmu tidak dimurojaah, lupa ya kan. Dan salah satu cara murojaah adalah mengajar ini. Salah satu cara efektif. Ya mungkin kalau kita murojaah sendiri itu enggak semangat. Benar enggak? Enggak semangat kan? Beda kalau kita ngajar, pasti ada tuntutan, oh kita harus murojaah ini. Pelajaran yang kita sudah pelajari karena mau kita ajarkan ya otomatis kita murojaah. Tuntutan. Nah, karena kita enggak boleh sembarangan ngomong ya. Nah, ini. Maka kalau tidak diajarkan ilmunya akan lupa. Nah, ilmunya lupa. Oleh karena itu sebagian ulama nih ya. Sebagian ulama mereka terkadang mengumpulkan anak-anak kecil terus nyampaikan ilmu, nyampaikan hadis walaupun anak-anak tersebut enggak paham. Nah, ini ya. Jadi sekedar ini aja. Jadi apa istilahnya? Jadi teman murojaah saja. Kumpuli anak-anak ya, disampaikan. Ya walaupun anak-anak tersebut enggak paham. Ya, dalam rangka apa? Ya dalam rangka murojaah. Baik. Yang ketiga, auyu betala bisultan atau dia diberi ujian dengan sultan, dengan kekuasaan atau dengan penguasa. Ya, dengan jabatan. Ini ya. Ya kalau dia tidak mengajar sementara dia mungkin dikenal orang yang berilmu, maka dia akan ditarik, akan orang-orang yang memiliki kepentingan itu akan menarik dia. Ya. Nah, partai-partai politik memanfaatkan dia misalnya, ya kan? Ini dai ini bisa menarik simpatisan untuk memperbanyak yang memilih partai kita. Nah, ini diberi ujian dengan kekuasaan. Nah, jadi ini tiga perkara sehingga seorang harus bersemangat untuk berbagi faedah, untuk mengajar, untuk mengajarkan ilmunya. Nah, baik, kemudian kata beliau, menukilkan ucapan dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau nukil dengan sanadnya, qala Abu Darda, berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, annasu alimun wa muta'allim, manusia itu ya ada alim, ada orang yang berilmu ya, wa muta'allim, dan ada orang yang belajar. Wala khaira fi ma baina dzalik, tidak ada kebaikan di antara keduanya. Jadi selain dua ini maka tidak ada kebaikan. Ya. Imma seorang alim, dia berilmu, atau orang yang belajar. Selain kedua orang ini maka kata beliau la khaira fi ma baina dzalik. Tidak ada kebaikan pada di antara keduanya. Ya. Nah, tidak bermanfaat. Jadi orang ya yang tidak belajar agama la khaira fi. Ya. La khaira fi. Tidak ada kebaikan. Nah. Ini ucapan Abu Darda radhiyallahu anhu. Kemudian kita selesaikan ya tanggung. Wa ansyadani al-Quraizi, dan telah melantunkan syair kepadaku Al-Quraizi ya. Afidil ilma wala tabkhal bihi wa ila ilmika ilman fastafid. Istafid mastata'ta min ilmin wa kun amilan bil ilmi wan nasa afid. Berilah faedah ilmu dan jangan kau bakhil dengannya. Dan kepada ilmumu ilmu, artinya tambahkanlah ilmumu dengan ilmu. Fastafid. Maka berilah faedah. Istafid mastata'ta min ilmin wa kun. Berilah faedah apa yang kau mampu dari ilmu dan jadilah amilan, jadilah engkau orang yang beramal bil ilmi, dengan ilmu. Wan nasa afid, dan manusia berilah faedah kepada mereka. Nah, man yufidhum yajzihillahu bihi wa sayughnillahu amman lam yufid. Barang siapa yang memberi faedah kepada mereka, kepada manusia, maka Allah akan membalasnya, akan membalas pahalanya. Wa sayughnillahu amman lam yufid, dan Allah akan mencukupkan dari orang yang tidak memberikan faedah. Artinya ada orang yang tidak memberikan faedah ilmu, ya cukup dengan kita. Nah itu ya. Laisa man nafasa fihi ajizan, innamal ajizu man la yajtahid. Tidaklah orang yang berlomba-lomba padanya itu dikatakan lemah, ya. Hanya saja kelemahan adalah orang yang tidak sungguh-sungguh. Jadi orang yang berlomba-lomba dalam ilmu bukanlah orang yang lemah, bukan orang yang lemah ya. Hanya saja orang yang lemah adalah orang yang tidak bersungguh-sungguh, la ijtahid. Nah, kemudian beliau nukilkan ucapan dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah dengan sanadnya. Qala Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, li'an yata'allama rajula baban minal ilmi faya'buda bihi rabbah fahuwa khairun lahu min an law kanatid dunya min awwaliha ila akhiriha lah fawada'aha fil akhirah. Nah, seseorang mengajarkan bab dari ilmu, yata'allama rajulu baban minal ilm, seseorang yang mempelajari, nah, seorang yang mempelajari satu bab dari ilmu sehingga dia beribadah kepada Rabbnya dengan ilmu tersebut, fahuwa khairun lahu min an law kanatid dunya, maka itu lebih baik baginya daripada seandainya dunia dari awal sampai akhirnya ya dia miliki, fawada'aha fil akhirah, maka dia akan meletakkan dunia tersebut ya untuk perkara akhirat. Nah, jadi ini ya menunjukkan belajar ilmu itu lebih baik daripada mencari dunia. Ini udah jelas ya, perkara yang insyaallah ma'ruf diketahui oleh para penuntut ilmu ya, tentang berharganya ilmu daripada dunia ya, bahkan tidak bisa dibandingkan, tidak bisa ditukar bagi orang yang mengetahui ya nilai ilmu. Nah, kemudian beliau tutup bab ini. Qala Abu Hatim rahimahullah, berkata Al-Imam Abu Hatim rahimahullah, kata beliau, qad dzakartu asbabal muta'allimin wa akhlaqil ulama bi'ilaliha fi kitabi al-alim wal muta'allim. Nah, dan aku telah menyebutkan sebab-sebab muta'allim, sebab-sebab orang yang belajar ya, sebab-sebab yang membantu orang yang belajar, wa akhlaqul ulama, dan akhlak para ulama dengan ilal-ilalnya, dengan menjelaskan derajat hadisnya di dalam kitab yang beliau beri judul Al-Alim wal Muta'allim. Ini kitabnya. Akan tetapi sekali lagi, kitab ini seperti kitab yang sebelumnya yang disebutkan oleh beliau, kitab yang mafkut, kitab yang hilang ya, artinya tidak diketahui keberadaan kitab ini, Al-Alim wal Muta'allim, sehingga kita tidak bisa mempelajarinya. Tapi di sana ada kitab-kitab banyak terkait dengan ilmu, seperti kitab ya karya Ibnu Abdul Bar ya, demikian pula karya Ibnu Qayyim. Kata beliau, bima arju an yakuna fihi gunyatun liman arada al-wuqufa ala ma'rifatiha, dengan sesuatu yang aku harapkan ya itu cukup bagi orang yang ingin mengetahui, ingin mendapatkan ya, ingin berdiri untuk mengetahuinya. Fa'agna dzalika an itikrari fi hadzal kitab, sehingga kata beliau cukup untuk tidak mengulang-ulang di dalam kitab ini. Artinya di dalam kitab beliau, beliau bahas lebih luas lagi adab-adab penuntut ilmu ya. Nah, di dalam kitab karya Ibnu Abdul Bar, Jami'ul Bayani Ilmi wa Fadlih, di situ juga dibahas ya lengkap tentang adab penuntut ilmu. Id syartuna fi hadzal kitab al-ikhtisar, kata beliau, karena kita, kami mensyaratkan di dalam kitab ini itu ringkas, kata beliau, sehingga beliau tidak memaparkan panjang lebar. Ini saja sudah panjang kita baca ya. Nah, ini saja sudah cukup panjang. Wa karahiyata suluki tatwil, dan tidak suka untuk menempuh jalan yang panjang ya dalam kitab ini. Wal isyaratu ila qasdi nafsi tahsil, dan isyarat ya kepada maksud itu adalah salah satu tujuan isyarat. Ya artinya apa yang beliau sampaikan di sini, isyarat-isyarat yang beliau sebutkan dalam bab ini itu sudah cukup. Ya, sudah merupakan tahsil ya, tujuan yang didapatkan. Kalau ingin lebih luas lagi ya silakan merujuk kepada kitab-kitab yang kita sebutkan tadi. Baik, ini yang bisa kita bacakan pada kesempatan ini, dan insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk pada bab yang baru, bab yang keempat yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hifdzakumullah.